الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengisi ruang yang ada pada tengah hari ini, suka untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian suatu perbincangan daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi berkenaan dengan fatwa semasa, tajuk yang begitu mudah tetapi perbincangannya agak menarik, berkenaan dengan soalan ataupun tajuk hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Simple, kalau tak payah bincang pun boleh faham lah. Kalau tanya apa hukum orang tak sembahyang, boleh jawab. Boleh jawab, kita boleh jawab dengan jawapan yang begitu mudah. Tetapi dalam kitab yang saya rujuk ini, Syekh Qardawi memberikan jawapan kepada persoalan hukum meninggalkan sembahyang ini tak adalah panjang sangat, 12 muka surat. 12 muka surat. Ini beza orang alim dengan orang tak alim. Kalau kita tak sembahyang apa hukum? Dosa, full stop. Habis cerita. Apa dosa, apa jadi? Dosa masuk neraka. Itu senang. Tapi bila ulama dia bincang ini, bincang dalam keadaan ilmu yang ada, maka banyak sudut yang cuba disentuh. Yang penting untuk kita lihat dalam sembahyang ini, berkebetulan kita masih lagi dalam mood bulan Isra' Mi'raj. Tak silapnya hari Abu, hari Khamis ni, 27 Rejab, banyak kita adakan ceramah-ceramah Isra' Mi'raj. Maka antara perkara yang sangat penting yang berlaku dalam Isra' Mi'raj ialah arahan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembahyang. Ini semua kita maklum. Baik. Soalan berbunyi dalam kitab fatwa Syekh Qardawi ini, soalan dia, soalan ini datangnya dari Kaherah. Seorang lelaki Arab mendakwa dirinya Muslim tetapi dia tidak mengerjakan sembahyang atau puasa sepanjang hidupnya. Adakah wajib memberi salam kepadanya? Adakah wajib menyembahyangkan jenazahnya apabila dia meninggal dunia? Ataupun soalan yang satu lagi datang dari Doha, Qatar, lagi ringkas. Apakah hukum orang yang meninggalkan sembahyang? Mudahnya, apa hukum tinggalkan sembahyang yang berkaitan dengannya, wajib ke tidak beri salam kepadanya ataupun wajib ke tidak menyembahyangkan jenazahnya apabila meninggal dunia? Soalan yang pertama sebelum kita jawab, ada tak orang Islam tak sembahyang? Lebih daripada ada jawapan. Lebih daripada ada, ramai sangat yang Islam tapi tak sembahyang. Islam tapi tak sembahyang. Dia tak kira orang Arab, siapa-siapa sekalipun, orang Melayu ke, orang Cina ke, India, namanya Islam tapi tak sembahyang, ramai. Bahasa Kelantan kata belana kona. Belana kona, makna ramai. Orang KL kata ramai gila. Ramai gila. Belana kona tak sembahyang. Itu dia. Jadi soalan ini sangat relevan. Cuma dalam konteks tuan-tuan yang ada dalam surau ini, saya berkeyakinan penuh bahawa tidak ada di kalangan kita ni yang tak semayang. Cumanya kita mempelajari dan kita cuba untuk tengok jawapan yang diberikan ini sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan kepada kita untuk kita kongsi dan sampai-sampaikan. Kita bila kita hidup atas muka dunia ni, kita tak duduk seorang-seorang. Kita hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Kadang-kadang kita semayang, alhamdulillah. Tapi adik-beradik kita belum tentu. Kalau adik-beradik kita okey, belum tentu iparuai kita okey. Kalau iparuai kita okey pun, beras-beras kita pun belum tentu. Kan? Ataupun boleh jadi bila berkumpul family sebagai contoh. Berkumpul anak-beranak, ada sepupu, ada anak sedara, pak sedara, macam-macam. Belum tentu semayang. Belum tentu. Kalau hanya kita fikir kita, beres. Tapi bila fikir pula yang lain-lain, ramai di sana yang semayang tak semayang ni, dia kira ikut sedap dia. Nak semayang, semayang tak nak semayang, sudah. Ha, tu. Kira seolah-olah semayang ni ikut mood. Rasa ada mood nak semayang, semayang. Tak ada mood, tak semayang. Itu dia. Kenapa tak semayang? Susah. Tak semayang. Ha, tu. Jadi kira senang, senang susah. Jadi ramai. Kalau fikir kita saja mungkin tak ada masalah. Ha, boleh kita kata Allah, saya daripada umur 10 tahun sampai lah ni tak tinggal semayang. Ha, betul, kita anak, anak kita macam mana? Sedara mara kita macam mana? Adik-beradik kita macam mana? Ha, ini yang kita cuba nak tengok supaya sikit sebanyak ilmu yang kita ada, paling-paling tidak dapat kita manfaatkan. Baik. Orang yang meninggalkan sembahyang ada dua jenis. Tinggal semayang ni ada dua jenis. Yang pertama, orang yang meninggalkan sembahyang kerana meringan-ringankannya atau mengingkari kewajipannya atau menghina kesuciannya. Ini kategori yang pertama. Dia tak sembahyang kerana mengingkari kewajipan sembahyang ataupun menghina kesucian sembahyang ataupun meringan-ringankan sembahyang. Maka bagi kategori yang pertama ini, ulama secara sepakat menyatakan tak semayang jatuh kufur. Tak semayang jatuh kepada kufur. Orang ini kafir dan murtad. Tak semayang dengan mengingkari kewajipan sembahyang ataupun menghina kesucian sembahyang. Tak semayang. Alah, semayang bukan wajib pun, contoh. Tak pergi semayang Jumaat ke? Bukan wajib pun. Tak semayang Zuhur ke? Bukan wajib pun. Bukan wajib pun. Sebagai contoh, jawapan yang ringkas tapi mengandungi keingkaran terhadap kewajipan sembahyang, maka pada hukum dia jatuh kufur. Murtad. Takdirnya kalau mati masa tu, atas sebut cerita imam lah. Atas sibuk cerita imam untuk bila nak kafan, nak mandi, pakai ambil campur tengah laut gitu je. Nah, sebab mereka ni dah dikira gugur daripada Islam. Ataupun menghina kesucian sembahyang. Alah, duk sibuk suruh aku semayang. Semayang ni dapat apa? Sibuk duk suruh semayang, dapat apa semayang? Menghina kesucian sembahyang. Memperlekeh-lekehkan perintah Allah. Maka pada hukum dia jatuh kufur. Murtad. Inilah orang kafir yang setiap orang yang mengingkari dan meringan-ringankannya bererti telah mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak ada di dalam hatinya walau sedikit pun iman. Inilah orang kafir seperti yang digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya, wa iza nadaitumus salah wa iza nadaitum ila salah ittakhazuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejekan. Yang demikian itu ialah kerana mereka adalah golongan-golongan yang tidak berakal. Ini golongan yang pertama, dan na'uzubillah takut-takut golongan ini ada di kalangan kawan-kawan kita, saudara mara kita, yang bukan sekadar tak sembahyang tapi dia memperlekeh-lekehkan kewajipan sembahyang. Muduk sembahyang tak tinggal, mudah apa-apa, hidup pun susah. Tengok aku tak sembahyang, walaupun aku tak sembahyang tapi aku senalena kaya raya. Ucapan gini ucapan yang boleh gugur akidah. Sebab itu dia kembali kepada asas dalam kita memahami Islam. Seperti mana yang kita duk bincang, Islam-Islam ni dia bukan seperti mana bangsa. Islam ni agama yang dia bersifat boleh jadi Islam, boleh jadi tidak Islam. Adapun yang nama bangsa sebagai contoh, dia tak berlaku orang ni boleh jadi Melayu, boleh jadi tak Melayu. Tak. Kalau dah Melayu, Melayu dulu kini selamanya. Kalau Cina, Cina dulu kini selamanya. Tapi Islam tak. Dia boleh jadi Islam, dia boleh jadi kufur. Itu Islam. Sebab dia nak jadi Islam, mengucap. Bila dia buat perkara yang boleh membatalkan Islam, dia terbatal Islam. Cuma pahaman orang kitanya asal Melayu Islam. Itu masih payah tu. Asal Melayu Islam. Itu sifir tak betul. Sifir tak betul. Kalau orang Melayu pun tak reti mengucap, buat perkara yang membatalkan akidah, sekalipun nama dia Melayu, dia terkeluar daripada Islam. Ini perkara yang kita nak kena betulkan fahaman. Yang namanya agama, yang namanya akidah, dia boleh gugur, yang kita sebut sebagai murtad. Jangan diingat agama ni dia, apa nama benda tu, bila kita Islam, pakai Islam. Dah. Kalau tak kena gaya, kita tak jaga betul-betul Islam, dia boleh gugur. Dia boleh melencong, boleh terseleweng kita punya akidah. Hatta dalam soal meninggalkan sembahyang. Tak kena gayanya, akidah kita ni boleh gugur. Ya, boleh gugur. Bila gugur akidah, maknanya bukan orang beriman. Dia dikira kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bila mengambil alih tampuk pemerintahan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya baginda, antara usaha besar yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah memerangi golongan yang murtad, Harbur Riddah. Apa punca mereka ni murtad? Bukan kerana mereka pergi sembah berhala, dak. Bukan kerana mereka pergi sembah api, dak. Tapi kerana mereka engkar untuk bayar zakat. Engkar bayar zakat, dikira mereka ni telah terkeluar daripada Islam. Mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq waktu jadi khalifah. Itu dia. Baik. Jadi yang pertama yang kita kena faham ialah dengan tinggal sembahyang boleh jadi gugur akidah, boleh jadi kufur, boleh jadi murtad. Baik, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah orang yang meninggalkan sembahyang disebabkan malas, sibuk dengan urusan dunia, serta menurut hawa nafsu dan was-was syaitan. Maka ulama berselisih pandangan tentang orang ini. Adakah dia kafir atau fasik? Kalau fasik, adakah dia boleh dibunuh, dipukul atau dikurung sebagai takzir? Ya, hukuman takzir. Dalam kategori yang kedua, dia tak sembahyang kerana malas ataupun sibuk. Sibuk niaga, sibuk mesyuarat, sibuk tu, sibuk ni. Tak sembahyang kerana sibuk dengan urusan dunia. Jadi hak tak sembahyang dalam kategori ini, ulama berbeza pandangan sama ada dia kufur ataupun fasik. Fasik ni dikira derhaka. Ya, derhaka kepada Allah. Adapun kufur ni dikira ingkar, ingkar kepada Allah. Maka bila ulama berselisih pandangan, maka Syekh Qardawi mengemukakan pandangan-pandangan imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah berpandangan bahawa orang ini fasik kerana meninggalkan sembahyang. Dikira fasik, maknanya tidak kufur. Dikira fasik, derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pengajarannya, wajib dia dipukul dengan kuat sehingga mengalir darah, dan dikurung sehingga dia mendirikan sembahyang. Itu keadaan dia. Bukan setakat dia tak sembahyang tak. Kena hukum. Hukum cara mana? Pada pandangan Imam Abu Hanifah, dipukul ataupun dirotan dan dikurung. Itu dia. Kalau bahasa kita dipenjarakan. Penjara tak sembahyang tak muat. Tak jumpa nak cari penjara mana tak muat. Katanya mak yang jaga penjara nak penjarakan kamu, aku pun tak semayang juga. Jadi susah habis nak penjarakan jenayah-jenayah biasa ni pun dah tak muat dah. Kalau tak semayang lagi tambah-tambah kalau apa nama dia ada kekadang macam bola sepak contoh. Bola sepak ada kekadang game dia mula sebelah petang. Baru ni Terengganu lawan Kelantan. Piala FA tu semi final kan. Dia mula 4 suku petang. 4 suku tu asal tak masuk lagi. Habis game dekat pukul 7 lebih. Di waktu maghrib di mana? Kalau orang Kelantan bolehlah kata jamak dengan Zuhur. Tapi orang-orang kalau yang tak leh, tak cukup syarat untuk jamak tu, dia kira apa? Ke jamak tak payah. Jamak tak payah. Ni kekadang yang namanya main bola. Main bola tapi bila dia tengah-tengah main, orang azar asal. Kemudian habis orang azar maghrib. Contoh. Habis orang azar maghrib. Maka bila waktu semayang asar, bila waktu semayang asar, maka kadang bukan sekadar pemain, penonton ramai mana pula. Jadi kalau nak kira tak semayang ramai, tapi itulah hukumnya, itulah realiti masyarakat terlalu mengambil mudah masalah tak semayang. Nak sebut seriusnya ulama-ulama dalam soal meninggalkan sembahyang. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang seperti itu, yakni yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan dia sibuk dengan urusan dunia ataupun malas, dikira sebagai fasik dan tidak kafir. Tetapi tidak cukup hanya dengan merotan dan mengurungnya, malah hendaklah dibunuh jika dia terus-menerus meninggalkan sembahyang. Tengok Islam punya ambil berat terhadap sembahyang. Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, memang tidak kafir, dikira fasik, tapi kalau terus menerus tak bersembahyang, dah diwatan, dipukul, dikurung, tak sembahyang juga, akhirnya bunuh. Jadi bawa kepada bunuh. Imam Ahmad, tadi Imam Abu Hanifah dah, Imam Malik dah, Imam Syafi'i dah. Imam Ahmad berkata, orang yang meninggalkan sembahyang itu kafir dan dia telah keluar dari Islam. Itu, kalau ikut pandangan Imam Ahmad, sekalipun dia tak sembahyang kerana malas atau kerana sibuk dengan urusan dunia, sampai dia tak sembahyang, maka dia dikira kafir dan telah keluar daripada Islam. Tiada hukuman lain selain daripada dibunuh. Dan dia mesti disuruh bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Islam dengan menunaikan sembahyang. Jika dia enggan bertaubat, enggan untuk menunaikan sembahyang, dia mesti dibunuh. Ini pandangan Imam Ahmad. Betul tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok tentang soal tinggalkan sembahyang ini, dia bukan sekadar pokok tak sembahyang berdosa, full stop. Bukan sekadar itu. Lebih daripada itu, dari sudut keseriusan ulama-ulama yang sudah tentu mengambil sandaran kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang disebut oleh dalam Al-Quran dan juga pandangan-pandangan ulama yang secara jelas menyatakan mereka-mereka yang meninggalkan sembahyang ini dikira kufur, jatuh apa nama akidahnya, jatuh pegangan Islam. Baik, antara sandaran-sandaran yang dipegang oleh para ulama tentang meninggalkan sembahyang ini dianggap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis daripada Jabir riwayat Imam Muslim, bainal mar'i wal kufri tarkus salah. Perbezaan di antara seorang individu dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Ini hadis yang cukup jelas. Dalam riwayat yang lain, maksud hadis Nabi, janji di antara kita orang Islam dan mereka yakni orang kafir ialah meninggalkan sembahyang. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, sesungguhnya dia telah kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa-siapa yang tinggalkan sembahyang, dia telah kufur. Juga daripada Muaz bin Jabal, hadis Nabi juga, janganlah kamu tinggalkan sembahyang dengan sengaja. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia telah melepaskan dirinya daripada tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kalau tengok banyak pandangan-pandangan ulama, umpamanya ialah kata-kata Sayyidina Ali, sesiapa yang tidak sembahyang dia kafir. Kata-kata Ibnu Abbas, sesiapa yang meninggalkan sembahyang dia telah kafir. Kata-kata Ibnu Mas'ud, sesiapa yang meninggalkan sembahyang dia tidak mempunyai agama. Kata-kata Jabir bin Abdullah, sesiapa yang tidak sembahyang dia adalah seorang yang kafir. Itu sebahagian daripada kata-kata para sahabat yang senada dengan apa yang disebut oleh Nabi, senada dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang mendukacitakan kita ialah bila melihat kepada realiti masyarakat kita hari ini, soal semayan tak semayan ni benda yang amat remeh. Benda yang teramat-amat remeh. Kadang boleh jadi kena kepada kita sendiri mungkin. Khususnya waktu Zuhur ni tak apalah, luas. Waktu asar. Ya, waktu asar kadang kita bekerja nak balik dengan keadaan waktu asar dah masuk. Yang sampai-sampai dah masuk maghrib, kita pun pakai muda. Nak, dah tak ada nak buat macam mana? Muda kita. Tak semayang Zuhur, tak semayang asar ke? Tak ada. Nak semayang macam mana? Tak. Muda. Macam semayang ni hak mak ayah kita. Semayang ni hak Allah. Kalau kita rasa boleh jawab dengan Allah Ta'ala, jawab. Kadang subuh sebagai contoh. Subuh, dia sekali-sekala boleh terima lewat. Kalau duk main lewat semua tu, tak panggil. Apa nama dimaafkan, tu dah jadi tabiat. Kadang setengah ada berlaku, dia ambil mudah. Dia dah terjaga, terlewat bangun, tak ada nak sembahyang subuh. Lepas tu tak nampak pun nak bersegera sembahyang subuh. Ada dia. Tak sembahyang subuh ke? Alah-alah-alah qadha, biar qadha tengah hari sikit. Allahu Akbar. Ini perangai macam-macam. Dia ada ingat benda ni, benda boleh buat main-main. Sedangkan bila kita tengok dari sudut Islam tu sendiri memberatkan soal hukum dia, sampai tahap kena pukul, kena penjara dan sebagainya, maka ia suatu kesalahan yang sangat-sangat sangat-sangat berat. Sebab itu kita kena biasakan dalam soal sembahyang ini, kita bersembahyang di mana-mana. Jadi mana-mana orang kita kadang tak sembahyang ni alasan remeh-temeh. Kenapa tak semayang seluar kotor? Siapa kata semayang kena pakai seluarnya? Ada. Dalam kitab kata nak semayang kena pakai seluar. Tak ada. Dia nak semayang tutup aurat. Habis dah seluar kotor tak boleh nak semayang. Carilah kain sarung. Otak bawa kain sarung dia. Apa nama pepatah Melayu kata hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau nak boleh, kalau tak nak macam-macam. Dan kalau tak nak semayang, kain sarung ada depan mata pun tak semayang. Kalau tak nak semayang, surau depan mata pun tak semayang. Kalau tak nak. Tapi kalau orang nak semayang, pandailah dia. Dia cari apa nama Ustaz Azhar Idrus duk tekan sokmo, duk apa nama sebut dalam soal jawab. Hatta kita kata apa nama tak boleh nak semayang. Kenapa tak boleh nak semayang seluar kotor? Siapa kata seluar kotor tak boleh semayang? Dia yang tak boleh semayang kotor ke kena najis? Kotor dengan kena najis lain ke? Lain kan? Kotor ni macam kita kata peluh. Tu kotor lah tu. Ataupun kena debu ke? Macam apa nama orang kerja tempat welding kereta ke bahagian cat. Kotor lah seluar dia. Kena cat. Kotor. Tak boleh nak semayang. Kenapa kotor? Kenapa kotor? Seluar kena cat. So apa kaitan dengan? Kena najis tak? Tak. Ada semayang. Tak ada masalah apa. Tapi nak sebutnya kekadar perlu kepada ilmu untuk kita belajar. Tak semayang ke Allah? Tak boleh nak semayang. Kenapa Allah pakaian ni berpuluh-puluh basah? Tak boleh semayang? Boleh. Syaratnya tidak kena najis. Dan peluh bukannya najis. Dan peluh bukannya najis. Sebab itu kita tengok. Kalau tuan-tuan ada pengalaman. Boleh jadi berada dalam suasana di luar negara ke ataupun di mana-mana. Ataupun kalau di tempat kita ni di UAE, Universiti Islam Antarabangsa, ramai student-student foreigner. Mereka menampakkan nak semayang ni senang. Nak semayang ni senang. Tak macam orang Melayu. Nak semayang ni kalau tak ada kain sarung tak boleh nak semayang. Kena cari kain sarung dulu. Ada kain sarung tak ada kopiah tak boleh. Tak kena cari. Tambah-tambah pun kalau balik kampung. Allah bising untuk nenek kita. Nak semayang kopiah tak ada. Cari dulu kopiah tu. Pakai kopiah ni kan. Memanglah kita kata sunat. Cuma tak ada kopiah tak ada masalah. Waktu duk belajar di Universiti Islam UAE. Kadang yang foreigner ni. Balik daripada main bola. Kebetulan orang semayang. Pakai singgah semayang. Singgah semayang sekalipun memanglah. Dari satu sudut. Tak berapa nak elok lah sebab dia berpeluh-peluh apa semua. Tapi dia kira-kira apa yang penting dia nak jemaah tu kan. Orang Melayu kita ni juru molek. Balik lepak dekat bilik dulu. Nak bagi kering peluh. Isyak-isyak rokok dulu 2-3 batang. Nak masuk isyak baru semayang maghrib. Juru tak juru. Jadi walhal nak semayang tak mesti kena mandi dulu. Tak boleh lah, tak selesa. Habis nak ke selesa semayang maghrib 8 suku. Mana kita nak antara selesa dengan kita lewatkan semayang. Sebagai contoh. Tambah-tambah maghrib, dia singkat waktu dia. Maghrib singkat isyak, tak apalah isyak panjang. Maghrib ni waktu yang agak singkat. Jadi nampak senang. Balik daripada kasut bola ada kat tangan ni. Kasut bola ada, kebetulan dia tengok dekat surau orang duduk semayang. Letak kasut bola, ambil semayang, pergi semayang. Kan senang. Tak ada masalah apa. Balik, okeylah nak mandi pun mandi. Tapi nak sebutnya, berpeluh kerana main bola bukan najis. Bukan najis. Boleh semayang cuma boleh jadi tak selesa orang kiri kanan. Itu je. Tapi tak mengganggu dari sudut sah tak sah semayang. Sebab nak tunjuknya semayang ni tidak sukar. Semayang ni senang. Hatta kadang tempat kita susah nak tengok semayang di kaki-kaki lima, tepi-tepi jalan tu susah. Saya rasa pernah sebut kepada tuan-tuan, sekali kami buat program di Taman Tasik Titi Wangsa. Saya rasa pernah sebut, disengaja ambil waktu pukul 4 ke atas supaya kita nak semayang atas padang. Nak semayang atas padang. Tempat orang duduk kawasan permainan tu ada sedikit ruang padang. Di waktu asal, kira semayah situ, tak kira semayah dekat kat surau. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, orang pandas macam tu. Kalau pandai semacam-macam buat ajaran sesak ke apa tu. Pelih duk tengok ya apa dia mau hidup semayang. Tata padam gini. Kita nak tunjuk tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Pasukan apa yang apa nama datang Iraq ke apa pernah datang ke Malaysia untuk lawan bola friendly dulu. Waktu training, waktu solat dia semayang tata padam dia. Dia semayang. Nak tunjuk semayang ni tak pernah surau. Kita bising cari surau nak semayang tu. Dua jam cari surau tak jumpa surau nak semayang tu. Dua jam cari surau nak semayang. Tak boleh semayang tak jumpa surau. Siapa kata kena ada surau. Sebab itu disebut dalam suatu hadis. Nabi sebut antara keistimewaan yang Nabi SAW dapat ialah. Ju'ilatli al-ardu masjidan wa tahura. Antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah ju'ilatli, Allah Ta'ala jadikan padaku ini al-ardu, bumi ini masjidan, tempat sujud, watahura, dan suci bersih. Mana-mana tempat boleh kita guna untuk sembahyang. Syaratnya tempat itu bersih daripada najis. Di apa nama tepi pantai ke atas bukit ke tempat air terjun ke mana-mana sekalipun, asalkan ianya suci daripada najis. Kita tengok tak ada tai apa nama najis, tai kucing tak ada, tai anjing tak ada, apa semua tak ada. Kita tengok, kita pasti ianya bersih, kita semayang tak ada masalah tu dia. Baik. Sebab itu asasnya ialah kita memahami kaedah Islam ini mempermudahkan segala-galanya, khususnya dalam sembahyang. Dan bagaimana seriusnya dalam soal sembahyang ini, tidak ada alasan untuk tak sembahyang. Tak ada alasan. Kita kata, tak bolehlah nak sembahyang sakit. Sebab tu kata, kena mengaji. Sembahyang ada dalam kaedah sakit. Allah payah. Dalam keadaan sakit pun susah. Nak sembahyang, nak bangun tak boleh. Fekah hajar. Nak sembahyang cara tak boleh bangun macam mana? Tengok Islam punya teliti. Tapi awak nak sembahyang macam mana yang kamu waktu sihat pun tak sembahyang, waktu sakit lagi tak sembahyang. Waktu sakit lagi tak sembahyang. Ramai kadang kena, boleh jadi kadang mak kita, ayah kita, abang kita bila kena stroke contoh. Bila kena stroke, kadang berlaku sekali-sekala kita balik kampung. Dalam kita duk tanya, biasa saya pernah sebut kepada tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk tanya makan minum dia macam mana. Kita tanya orang sakit kan. Makan dia macam mana, dia kata okey, makan gini-gini, minum dia okey. Kadang kita lupa nak tanya semayang dia macam mana. Kita lupa nak tanya, kan tanyakan sensitif pula, terasa pula tuan rumah. Kadang-kadang kena tanya. Kena tanya, dua tiga orang tanya rasa malulah dia. Semayang macam mana? Allah, tak semayang lah, payah. Susah nak semayang. Susah apa pula? Nak gerak tak boleh. Nak gerak tak boleh. Adakah itu boleh jadi alasan? Jawab dia, tak boleh. Kan 30 minit Ustaz Don. Dia duk ajar tu dalam malam-malam. Dia ajar cara ambil wuduk bagi orang sakit kan. Dia ajar. Dia ajar keadaan. Kita tak berkemampuan. Boleh orang lain tolong. Apa nama, sebab syarat ambil wuduk ni meratakan air pada bahagian muka, bahagian tangan, apa semua basuh tangan, benda tu kita tak mampu, boleh orang lain tolong buat, tak ada masalah. Isunya ialah belajar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam soal ini kita kena permudahkan dan kena belajar mudahnya. Asasnya kena belajar supaya nak sembahyang ni mudah. Kenapa tak semayang? Allah naik kereta api malam tadi. Tak ada surau atas kereta api. Ini pun ramai. Kalau, wallahualam, dulu-dululah. Kalau belah nak balik naik kereta api ke pantai timur, ada surau. Dulu saya pernah naik sekali ke utara, tak ada surau. Tak tahulah ni dah ada ke belum. Belah-belah utara tu tak ada surau. Belah pantai timur ada, soal sempit tak sempit. Itu suku kira lah. Tapi ada ruang surau. Jadi setengah orang dia kira pakai mudah-mudah lah. Balik rumah kita kodol. Kenapa kodol? Tak ada surau. Atas kereta api tak ada. Tak ada surau. Siapa kata kena semayang atas surau? Dalam surau? Dah tak ada surau, tak boleh kena semayang tempat lain. Tak boleh kerana semayang tu paling Allah tak tahulah kiblat kok mana tu. Ada je dia punya alasan. Tak boleh kok tu, tak boleh kok ni, Allahu Akbar, macam-macam. Isunya nak semayang, kita nak semayang ni. Tanya gitu. Kamu tak nak semayang, habis cerita. Isunya ialah nak semayang ke tak nak semayang. Nak semayang, ada jalannya. Tak nak semayang, adalah dia punya alasan-alasan dia. Tak semayang, susah naik gitu, naik bas susah, bas tak berhenti. Ini pun satu bab juga. Ada jenis bas charter kan. Kita charter bas. Ada jenis driver bas ni, driver dia yang jenis mabuk-mabuk ada juga. Jenis tak nak berhenti waktu semayang. Pernah kadang kita, kami pun pernah buat charter bas waktu musim-musim raya. Balik Kelantan. Bila sampai waktu subuh, kita beritahu driver, driver tak nak berhenti. Nak kejar trip. Nak kejar trip. Dan driver tak nak berhenti, kita ada 40 orang. Takkan kita nak bagi driver menang, kita tekan-tekan, dia berhenti juga. Berhenti juga. Takkan kita nak jawab, sanggup kita nak jawab depan Allah. Bila Allah tanya, kenapa kamu tak semayang subuh? Driver tak nak berhenti. Allah, komannya alasan. Maknanya nak sebut kekadang ada kerana-kerana begini. Driver bas. Kekadang yang berlakunya hairan be'ajar. Kalau pemandu itu bukan beragama Islam, mereka tahu hormat orang Islam. Tapi hak duk banyak buat perangai ni kalau driver tu Islam. Allah, banyak. Banyak songai sungguh tu. Banyak ragam. Kalau bukan Islam, dia tahu hormat. Orang Islam dia tahu. Bila dah masuk waktu subuh, orang Islam nak semayang subuh, dia boleh tanya lagi apa nama, nak berhenti macam mana. Tapi kalau Islam ni, dia fikir trip-trip tu. Nak kejar trip, soal semayang, yang penting sampai awak semayang. Lewat tak lewat, awak punya pasal. Yang penting bila sampai, saya boleh patah balik. Nak kejar trip yang lain. Ada sahaja ruang-ruang alasan-alasan yang digunakan oleh orang yang tak nak semayang. Maka di pihak kita yang tahu pentingnya semayang ini, tidak ada pilihan kecuali kita kena usaha sungguh-sungguh supaya kita tetap istiqamah dalam kita menjaga kita punya sembahyang. Baik. Baik, itu dalam kenderaan ada kaedah. Dalam keadaan kita sakit pun ada kaedah dia. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Dalam keadaan berbaring pun tak boleh. Maka ada kaedah dengan melalui isyarat. Tengok Islam ni punya punya indah. Baik. Betul, dia kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum as-salah wa hum sab'a sinin. Ya, ajar anak kamu semayang ketika umur dia 7 tahun. Kalau dah umur 10 tahun, kata Nabi, wadribuhum wa hum abna'u ashar. Ya, bila umur 10 tahun tak semayang, kamu kena pukul. Masalahnya umur 25 tahun tak semayang. Nabi kata 10 tahun tak semayang pukul. Umur 25 tahun tak semayang. Ini kekadang. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tok-tok guru, ustaz, pakar-pakar motivasi dia duk sebut dalam penama ceramah-ceramah. Kekadang bila anak kita tak semayang, kita jangan salahkan anak kita tu. Kita kena salahkan kita, mak ayah ni yang didik anak kita. Sebab kekadang anak kita umur 20 tak semayang. Nasabah dia tak semayang sebab kita tak memberatkan, kita tak ajar anak kita semayang waktu dia kecil. Waktu anak kita kecil tu kita tak ajar. Waktu solat subuh sebagai contoh, kita bagus mak ayah, kita boleh bangun semayang masjid ni lagi. Tapi bila kita balik ke rumah, kita tak ambil tahu pun anak kita semayang subuh dah ke dah. Daripada anak kita umur 7 tahun, kita tak kisah. 8 tahun, 10 tahun pun kita tak kisah. Maka kalau umur dia 20 tahun, dia tak semayang subuh, jangan salahkan dia. Salahkan kita yang tak memberatkan, tak ajar anak-anak kita semayang. Lepas tu kekadang kita mak ayah ni, kekadang kita umur 50 baru kita mari mengaji di surau masjid, baru kita dapat kesedaran, kita dapat kefahaman, kita insaf, baru kita nampak pentingnya nak kena semayang, tak boleh tinggal semayang. Kemudian kita pun perhati tengok anak kita hok mengaji universiti tak semayang, hok duduk sekolah asrama tak semayang, kita pun dah mula dah. Dah mula, Allah, macam manalah nak suruh anak aku semayang, nak suruh hok ni semayang, nak suruh ni semayang. Sebab Bila anak kita dah besar, waktu anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, kita tak didik mereka, maka hak ni kembali kepada pepatah Melayu. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Tapi tuan-tuan jangan duk percaya bulat-bulat pepatah ni. Kenapa? Kerana dakwah-dakwah ini, kalau kena dengan kunci dia, dia boleh berubah. Dakwah ni kalau kena dengan kunci dia boleh berubah. Bukti ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Nabi berdakwah, orang yang Nabi bentuk bukan hanya generasi kanak-kanak. Ada yang dah sebaya dengan Nabi, di kalangan dewasa ada, di kalangan wanita ada, di kalangan anak-anak muda ada, di kalangan kanak-kanak pun ada. Yang penting kunci dia tu kena ke tidak. Kena carilah kunci dia macam mana, yang pastinya ialah sampai masa insya-Allah dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia mampu berubah. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, soalan yang dia tanya tadi, boleh beri salam ke tidak? Boleh beri salam ke tidak orang tak sembahyang? Maka sebagai jawapan dia ialah, kalau dia tu meninggalkan sembahyang yang bawa kepada kufur, maka tak perlu beri salam. Tapi kalau dia tinggalkan sembahyang yang hanya hukumnya fasik, maka masih boleh beri salam. Termasuk juga yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Dia tengok kepada jenazah tu. Bila orang yang tak sembahyang meninggal dunia, adakah jenazahnya disembahyangkan ataupun tidak? Maka bergantung kepada waktu dia tak sembahyang tu, jatuh hukum kafir ke fasik. Kalau dia tak sembahyang, waktu dia hidup tu dia tak sembahyang yang bawa kepada kufur, maka bila dia meninggal dunia, solat dia, jenazah dia tak perlu disembahyangkan. Tapi kalau dia tak sembahyang, ia tak bawa kepada kufur tapi fasik, maka tetap diuruskan seperti mana biasa. Cuma biasa berlaku di mana-mana tempat Korea. Kadang-kadang Tok Imam ke Tok Bila ni, bila bunyi orang ni meninggal, yang dia tak pernah sembahyang, tahu hati nak pergi sembahyang biasa. Banyak bahagian tukang mandi mayat pun sama. Orang beritahu si Polan bin si Polan meninggal. Allah tak berapa sihat sikit hari ni. Walah dia tak pernah mari masjid, tak pernah sembahyang. Bila mati mula cari aku, mandi sendirilah. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan perbincangan kita yang nampak mudah tetapi sangat-sangat penting ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Wallahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.